Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji surat Thaha ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala khuzha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Segala sesuatu dalam hidup ini ada permulaan dan akhirat, ada permulaan dan akhir. Yang lahir akhirnya mati, yang berkuasa akhirnya turun, yang dulu muda akhirnya tua, yang dulu bayi akhirnya dewasa. Begitulah kehidupan, akan ada akhir dari suatu cerita. Orang yang cerdas adalah orang yang menginginkan akhir dari cerita itu adalah senyuman. Maka kita melihat dan kita boleh iri hati kepada orang yang wafat dalam keadaan tersenyum, karena dia mengetahui tujuan dari hidupnya mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kisah tentang Nabi Musa yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengambil kembali ular yang sebelumnya adalah tongkat, supaya ular tersebut kembali menjadi tongkat. Bagaimana cerita lebih lengkapnya? Di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Ardiansyah, kami minta kontribusinya. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ada pertanyaan yang menggelitik ya. Kenapa akhirnya kemudian Nabi Musa merasa ketakutan ketika tongkat itu berubah menjadi ular? Padahal sebenarnya pada saat itu dia sedang berdialog bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sedang bersama dengan Allah, tetapi masih muncul juga rasa takut. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi memberikan pernyataan dalam penafsiran ini bahwa sebenarnya rasa takutnya Nabi Musa ini adalah merupakan rasa takut yang sifatnya manusiawi, bahwa setiap manusia itu dibekali dengan fitrah untuk merasakan rasa takut, dan itu dialami oleh setiap manusia. Suatu hal yang wajar kalau misalnya manusia itu memiliki rasa takut, akan tetapi rasa takut yang sedang melanda atau adanya rasa ketakutan yang ada di dalam jiwa kita itu sebenarnya harus kita atasi dengan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah menghibur Nabi Musa di sini, qala khuzha wa la takhaf, wahai Musa, ambil tongkat itu, jangan engkau takut karena engkau saat sekarang ini sedang bersama denganku. Ya, para pendengar rahimakumullah, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa takut terhadap sesuatu itu adalah merupakan satu hal yang manusiawi, tetapi suatu hal yang dianggap tidak normal apabila ketakutan yang kita rasakan ada ketakutan yang sangat berlebihan, ketakutan menjadi miskin sehingga akhirnya harta kita simpan-simpan ya, tidak kita infakkan. Ini namanya ketakutan yang sudah tidak normal, karena ini berakibat terhadap ketidakpercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan nanti bagaimana anakku, ya, bagaimana kalau nanti anakku lahir akhirnya pendidikannya bagaimana, ya, sehingga akhirnya dia memakai alat spiral ya, berkabi ya, sehingga tidak mau punya anak, cukup satu saja ya, aku tengok anak orang tuh banyak pendidikan yang tak bagus, aku tidak mau seperti itu, nanti bagaimana anakku. Ada yang seperti itu berpikirannya, terutama sekali zaman sekarang ini, karena sudah ada anggapan bahwa banyak anak itu berarti mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Ini namanya ketakutan yang sangat berlebihan dan tidak pada tempatnya, karena kita harus kembali kepada satu prinsip bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbun nas. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi dan juga pencipta manusia yang mengatur segala urusan manusia. Tidak perlu takut kalau kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau ada perasaan takut, tapi kita kembalikan kepada Allah, karena sebenarnya itulah tujuan utama dari adanya fitrah atau rasa ketakutan yang manusiawi yang ada di dalam hati manusia. Jadi takutlah dan ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatirlah, dengan kekhawatiran itu kita itu akhirnya kita mengembalikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu ucapan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wawla wa ni'mal nasir. Cukup Allah itu sebagai pelindung dan juga pengayom segala urusan kita. Ya, kalau saya ingin menambahkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para nabi dan rasulnya untuk taat kepadanya, untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya, dalam bentuk apapun. Dan begitu juga kepada kaum mukminin yang beriman sepenuhnya, bertakwa dengan ketakwaan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan melepaskan dia dan tidak pernah akan melupakannya. Makanya di dalam ayat yang lain kita sering menjumpai Allah Subhanahu wa taala menegaskan innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin, bahwa Allah akan menyertai mereka. Ya, artinya kalau kita lihat di sini seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kamu tidak akan dipatuknya, aku tidak akan membiarkan dia mematukmu. Artinya ular besar itu tidak akan menggigitmu, tidak akan melukaimu, tidak akan mencederaimu, karena aku akan bersamamu, aku akan memeliharamu. Subhanallah. Begitulah kiranya ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin orang memandang kita kesusahan, kesulitan, tidak bahagia, tapi ketika kita merasakan kebahagiaan yang hakiki bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan manusia itu boleh jadi dalam pandangan kita malah keliru. Kita pernah dikisahkan sebuah seorang tabi'in ketika itu, ya, hidupnya dipandang oleh orang lain sangat menderita. Bajunya yang sudah tambal sulam, sudah koyak-koyak, kemudian dia, tapi dia senantiasa saja bersahaja, dia tidak pernah meminta-minta. Sehingga pada masa itu datanglah seorang wali kota kepadanya untuk memberikan sedikit bantuan. Namun orang mukmin itu tidak menerima, orang saleh itu dari kalangan tabi'in itu tidak menerima, karena dia khawatir harta yang diberikan oleh wali kota itu adalah harta yang syubhat. Kemudian wali kota itu berkata, tidakkah engkau mau berbahagia? Kemudian apa dia katakan yang ternyata jawaban itu sangat menyentakkan si wali kota itu. Dia bilang, aku sudah cukup berbahagia, bahkan aku jauh lebih berbahagia daripada dirimu, karena aku senantiasa bersama dengan Tuhan yang maha kaya, yang memberikan kekayaan kepada dirimu. Jadi mungkin dalam pandangan kita ada orang yang nampaknya susah, tapi karena dia senantiasa bersama dengan Allah, dia senantiasa pula merasakan kebahagiaan yang hakiki pada dirinya. Dan ada orang yang hidupnya bergelimangan dengan harta, namun dia tetap merasa hidupnya susah, merana dan menderita. Jadi yang mana satu yang ingin kita pilih? Mungkin kita akan memilih berbahagia bersama dengan Allah. Jadi yakinlah, ketika Allah memerintahkan kita, ketika Allah menyuruh kita, ketika Allah mentaklif dan membebankan sesuatu pada diri kita, bahwa Allah tidak akan melepaskan pengetahuannya, perlindungannya, kasih sayangnya daripada diri kita. Mungkin itu tambahan saya. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansyah dan sebelumnya Ustaz Perdana, bahwa ayat 21 ini memberikan banyak sekali inspirasi dari Ustaz Perdana tadi. Beriman kepada Allah dan jangan takut. Takut miskin dan jangan takut pula kalau menjadi orang yang kaya. Karena sebagaimana kata Ustaz Ardiansyah selanjutnya, kekayaan dan kemiskinan itu adalah pisau yang baik apabila digunakan dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi mudarat apabila digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dapat mengambil 4 poin penting terkait dengan kekayaan dan kemiskinan serta ketaatan kepada Allah. Yang diidamkan oleh setiap muslim adalah kaya dan taat. Kemudian di bawah itu adalah kemiskinan dan taat. Lebih bagus taat walaupun miskin, tapi yang paling ideal kaya dan taat, karena dia bisa banyak berbuat. Yang ketiga, kaya tapi tidak taat, atau kaya dan maksiat. Ini yang digambarkan oleh Ustaz Ardiansyah tadi. Mana yang akan dipilih? Kaya tapi maksiat atau miskin tapi taat? Tentu saja kita akan memilih miskin taat, lebih perlu dipilih daripada kaya tapi melakukan maksiat. Yang paling musibah dalam hidup ini, sudahlah miskin, banyak pula maksiatnya. Sudahlah menderita di dunia, sengsara pula di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Pendengar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap menerima anugerah kekayaan darinya dan siap untuk menghadap kematian yang membahagiakan di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin mantap tuh, sering inspirasi dengan singkat-singkat.